ru'yatul mu'minin fi rabbihim yaumal qiyamah. Orang-orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wajib bagi kita untuk mengimaninya. Dan kita telah mengetahui bahwa orang yang tidak beriman terhadap takdir maka statusnya kafir. Demikian pula orang yang tidak beriman bahwasanya Allah bisa dilihat pada hari kiamat, fa huwa kafirun aidan, maka dia juga kafir. Dikafirkan oleh Imam Ahmad, oleh para ulama seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Mereka mengatakan man lam yu'min bi annallaha yura fil akhirah fa huwa kafir. Siapa yang tidak beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat dalam atau bisa dilihat besok di akhirat, maka dia kafir. Bagian ini yang perlu kita catat, yang ini menunjukkan bahwa akidah orang yang beriman bisa melihat Allah Subhanahu wa taala itu bagian dari usul iman, bagian dari prinsip dalam iman. Karena akidah ini adalah turunan dari iman kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan iman kepada Alkitab. Ketika Nabi Sallallahu alaihi wasallam mensabdakan orang-orang yang beriman bisa melihat Allah, dan Al-Quran menegaskan bahwasanya nanti Allah akan dilihat oleh orang-orang yang beriman, maka konsekuensi dari iman kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam dan iman kepada Alkitab adalah mengimani semua berita yang ada di dalamnya. Karena itu Imam Ahmad mengatakan orang yang tidak beriman bahwa Allah kelak di hari kiamat bisa dilihat, maka dia termasuk orang kafir. Namun di sini Syekh Ar-Rajihi memberikan catatan, yang dimaksud dengan kafir di sini adalah al-kufru ala sabilil umum, kafir secara umum, bukan kafir ta'yin, bukan kafir per individu, kafir perbuatan, bukan kafir orang yang melakukan. Karena dua hal ini dibedakan. Ada perbuatan kafir, ada pelaku perbuatan kekafiran. Perbuatannya bernilai kafir, namun tidak semua orang yang melakukan perbuatan ini boleh dihukumi kafir. Fala yukfaru illa idza qamat alaihi hujjah, karena kita tidak boleh mengkafirkan seseorang yang melakukan kekafiran kecuali jika telah ditegakkan hujjah. Artinya telah sampai kepadanya dalil, summa anada, kemudian dia menentangnya, menolaknya, tidak mau mengimaninya. Dalam kondisi ini dia boleh dikafirkan. Adapun orang yang mengingkari Allah bisa dilihat besok di hari kiamat, fayuqal, bisa kita katakan hadza kufrun 'alal umum, perbuatan seperti ini kekufuran. Dan orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat, fa huwa kafir, maka dia kafir. Namun ketika ada orang yang mengingkari hal ini, ketika ada fulan yang mengingkari ru'yatullah, yang mengingkari Allah nanti bisa dilihat, kita tidak boleh kemudian langsung mengkafirkannya, illa idza wujidat asyurutu wa intafat al-mawani. Kecuali jika syarat bolehnya mengkafirkan person tertentu terpenuhi dan tidak ada penghalang bolehnya mengkafirkan orang tersebut. Dua ini yang perlu dibedakan, kafir masalah perbuatan dan kafir pelaku perbuatan. Semoga kita bisa memahaminya. Kemudian beliau sebutkan beberapa dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat pada hari kiamat. Beliau mengatakan terdapat dalil dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnah yang sahih tentang adanya penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat pada hari kiamat. Di antaranya firman Allah di surat Al-Qiyamah, Allah berfirman wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu, pada hari kiamat, wujuhun, ada wajah-wajah, nadhiratun, yang putih ceria, ila rabbiha nadhiratun, kepada Rabb-nya nadhiratun, mereka melihat. Dan di sini susunan kalimatnya dibalik. Kalau kalimat normal melihat ke dzat, tapi ini kalimatnya dibalik, ke dzat mereka melihat. Saya melihat tas. Saya melihat ke arah tas. Ke arah tas saya melihat. Ini kalimat terbalik. Ya Allah sebutkan di ayat ini ila rabbiha nadhiratun, susunan kalimatnya terbalik. Kalau kalimatnya normal, nadhiratun ila rabbiha. Dan kaidah dalam ilmu tafsir, apabila ada susunan kalimat yang terbalik, maka menunjukkan apa? Menunjukkan makna pembatasan. Mereka gembira karena melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini asnad an-nazar ilal wajhi alladhi huwa mahalluhu. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kata melihat kepada kata wajah. Alladhi huwa mahalluhu, karena melihat itu dilakukan oleh wajah. Tangan kan tidak melihat ya. Punggung tidak melihat, tapi yang melihat adalah apa yang ada di wajah. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Ada wajah-wajah pada hari itu cemerlang gembira. Ila rabbiha nadhirah, yang wajah-wajah itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa'adahu bi adati ila. Kemudian nyambung ke objek dengan kata ganti atau dengan kata sambung ila, ke. Dia melihat ke tas. Maka ke di sini kata sambung antara kata melihat dengan objeknya. Ila rabbiha nadhirah, kalimat melihat di sini nyambung ke objek, yaitu rabbiha, kata rabbiha dengan kata sambung ila, dengan huruf ila. Yang ini menunjukkan bahwasanya melihat yang terjadi di hari kiamat itu an-nadharu bil ainil mujarradah, melihat dengan mata telanjang. Bukan melihat pakai teropong atau melihat gambar atau melihat pakai cermin, tapi melihat langsung ke arah objek dengan mata telanjang. Disimpulkan dari adanya kata hila. Tafsir seperti ini, tafsir bil lughah, tafsir dengan pendekatan bahasa. Selama itu benar secara bahasa dan tidak bertentangan dengan dalil, diperbolehkan. Wa akhlal kalama an qarinatin tadullu ala khilafil mawdu' wa haqiqatihi, dan di situ tidak ada satupun indikator yang menunjukkan bahasanya yang dilihat itu bukan objek aslinya. Maka ini menunjukkan bahasanya yang dimaksud dengan melihat di situ adalah an-nadharu bil ain allati fil wajhi ila rabbi. Orang yang besok ada di surga melihat dengan mata kepalanya yang ada di wajahnya, karena mata berada di wajah bukan di batok kepala ya. An-nadharu bil ain allati fil wajhi, melihat dengan mata yang ada di wajahnya, ila rabbi azza wa jalla, kepada Allah langsung azza wa jalla. Tidak pakai perantara, tidak menggunakan alat, tidak melalui gambar dan seterusnya. Kemudian di antara dalil yang lain yang menunjukkan bahasanya Allah bisa dilihat pada hari kiamat adalah firman Allah di surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Bagi orang-orang yang ahsanu, mereka berbuat baik ketika di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut orang yang beriman sebagai orang yang melakukan ihsan, orang yang berbuat baik, dan semua orang yang beriman melakukan ihsan. Meskipun ihsannya bertingkat-tingkat, minimal imannya itu sendiri adalah ihsannya. Dan gelar ini tidak Allah berikan kepada orang yang tidak beriman. Al-husna, mereka akan mendapatkan al-husna, balasan yang terbaik, yaitu surga. Al-husna itu bentuk mu'annas dari kata ahsan. Kalau abiyat, kalau apa, hitam itu aswad, kalau mu'annasnya sauda ya, apa yang pakai husna. Ya, mudakarnya ahsan, mu'annasnya husna. Sesuatu yang paling indah. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang melakukan perbuatan kebaikan al-husna, mereka akan mendapatkan balasan terbaik, yaitu surga. Allah sebut surga dengan al-husna, wa ziyadatun, dan tambahannya. Kemudian tafsir tentang ziyadah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Suhaib bin Sinan, bi annaha an-nadharu ila wajhillahil karim, bahwa kata ziyadah di sini maknanya adalah melihat ke arah wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kemudian dalil yang lain adalah firman Allah di surat Al-Mutaffifin, kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, mereka orang-orang kafir yang mendustakan Al-Qur'an itu, an rabbihim, dari Rabb mereka, yauma idzin, pada hari itu, lamahjubun, mereka akan dihijabi, mereka akan dihalangi sehingga mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jadi dalil bahwa orang kafir sama sekali tidak melihat Allah Subhanahu wa taala menurut pendapat sebagian ulama. Karena di sana ada khilaf apakah orang kafir melihat Allah ataukah tidak. Tapi kalau orang beriman apakah melihat Allah ataukah tidak, semua kaum muslimin sepakat melihat Allah. Karena itu Imam Ahmad sampai mengkafirkan orang yang tidak mengimaninya. Tapi kalau akidah apakah orang kafir melihat Allah dan tidak, di situ ada khilaf. Ketika ada orang yang berkeyakinan orang kafir tidak melihat Allah, tidak dikafirkan. Karena di situ ada perbedaan pendapat. Meskipun masalahnya masalah akidah. Sama-sama masalah akidah. Orang beriman melihat Allah, ini masalah akidah. Mengingkari hal ini Imam Ahmad mengkafirkan. Orang kafir melihat Allah, ini masalah akidah juga. Tapi mengingkari hal ini tidak dikafirkan. Karena apa? Di sini ada khilaf. Karena itu tidak semua masalah akidah masuk dalam usul masalah usul iman. Tidak semua masalah akidah masuk dalam prinsip iman. Ada masalah akidah yang dia tidak masuk dalam usul. Kapan batasan masalah akidah tidak masuk masalah usul? Ketika dalam masalah akidah itu diperbolehkan adanya perbedaan pendapat berdasarkan penelitian dari berbagai macam dalil. Kemudian ulama berbeda pendapat, ada yang berpendapat orang kafir melihat Allah dalam kondisi Allah murka kepadanya, dan ada yang berpendapat orang kafir tidak melihat atau orang kafir tidak melihat Allah, mereka sudah disingkirkan sebelum Allah Subhanahu wa taala datang. Dan masing-masing khilaf punya dalil. Masing-masing khilaf punya dalil. Sehingga yang ada bukan pengingkaran, namun yang ada adalah dialog untuk mencari mana pendapat yang lebih kuat. Maka dalam masalah ikhtilaf ijtihadiyah, pengingkarannya terjadi pada permasalahan, terjadi pada topik yang dibahas. Sedangkan dalam masalah ikhtilaf yang bukan istihaji ya, yang tidak ada toleransi, pengingkarannya pada orangnya. Kita misalnya berpendapat bahwa kunut subuh itu tidak disyariatkan, dan ini masuk ikhtilaf istihaji ya. Maka kita mengingkari masalah kunut subuh, bukan mengingkari orangnya, sehingga kita tidak memvonis orangnya orang sesat karena kunut subuh. Tidak demikian. Karena ikhtilaf ini masih bisa ditoleransi. Yang kita ingkari perbuatannya, bukan orangnya. Tapi kalau perselisihan yang di situ tidak ada toleransi, maka yang diingkari orangnya, sehingga orangnya boleh divonis sesat. Ada yang mengatakan jilbab tidak wajib. Bukan lagi masalahnya yang diingkari, orangnya. Ini orang sesat yang ngomong kayak gini. Ada yang mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dijamin masuk surga, bukan lagi yang diingkari masalahnya, tapi orangnya. Mampu ya? Ya, ini sama-sama masalah akidah. Namun yang satu kalau mengingkari bisa jadi kafir, yang satu kalau mengingkari tidak jadi kafir. Karena tadi tidak semua masalah akidah masuk dalam usul iman. Selama di sana masih ada peluang terjadi perbedaan pendapat, maka tidak mengimani atau tidak mengambil salah satu pendapat tidak di kafirkan. Karena itu prinsip sebagian orang yang membagi agama menjadi usul dan furu' dengan pengertian bahasanya usul adalah semua masalah terkait masalah akidah, sedangkan yang furu' yang selain masalah akidah, masalah fikhiyah atau mu'amalah, maka ini pembagian yang tidak benar. Betul ada usul dan furu', pembagian usul dan furu' ini benar. Bahasanya dalam Islam ada usul, ada furu', ada bagian penting dan ada yang bagian di luar yang penting. Namun jika pengertian usul dan furu' itu kembali pada pembagian akidah dan bukan akidah, ini keliru. Ini kesalahan. Ada masalah usul namun itu masalah fikih. Contohnya sholat. Maka orang yang mengingkari kewajiban sholat kafir, meskipun sholat itu masalah fikih. Orang yang tidak sholat bisa dikafirkan, meskipun masalah fikih. Maka tidak semua masalah usul harus masalah akidah. Fikih juga masuk di dalamnya. Imam Syafi'i rahimahullah berdalil dengan ayat ini, kalla innahum arrabbihim yauma idzin mahjubun. Mereka terhalangi dari Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Beliau berdalil bahasanya orang yang beriman bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Beliau mengatakan, lamma an hujiba haula'i fis sahab. Ketika orang-orang kafir itu hujiba, dia dihalangi karena dimurkai oleh Allah sehingga tidak bisa melihat wajah Allah. Dalla ala annal mu'minina yarawnahu fir ridha. Menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman bisa melihat Allah fir ridha dalam kondisi Allah meridainya. Yang pendalilan seperti ini disebut dengan mafhum mukhalafah, memahami ayat secara kebalikan. Orang kafir tidak bisa melihat Allah, kebalikannya yang tidak kafir bisa melihat Allah. Namanya mafhum mukhalafah. Karena kalau andaikan orang yang beriman tidak melihat Allah, berarti sama antara orang mukmin dan orang kafir, mereka sama-sama dihalangi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayat ini bercerita tentang salah satu hukuman yang Allah berikan kepada orang kafir. Kalau kemudian orang beriman juga tidak melihat Allah, berarti enggak ada bedanya dengan orang kafir. Sama-sama mendapatkan hukuman tidak melihat Allah besok di hari kiamat. Sehingga ayat ini menunjukkan ketika orang kafir tidak melihat Allah, tidak bisa melihat Allah, menunjukkan bahwasanya orang yang beriman bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil dari ayat. Please sebutkan 3 ayat surat Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Kemudian yang kedua surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Dan yang ketiga surat Al-Mutaffifin, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. 3 ayat yang menunjukkan kalau Allah bisa dilihat oleh orang yang beriman besok di hari kiamat. Kemudian dalil dari hadis-hadis yang sahih disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh. Bahwasanya hadis dalam masalah ini adalah hadis yang mutawatir, yang statusnya sahih, baik fisihah, baik yang ada dalam buku-buku kitab sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Hibban, atau Sahih Ibnu Huzaimah, Kutubus Sihah namanya ya, atau dalam Kutubus Sunan, Sunan An-Nasa'i, Abu Dawud dan yang lainnya, atau dalam Musnad, yang mereka riwayatkan dari Nabi SAW, dan yang meriwayatkan ini lebih dari 30 sahabat. Semua hadis ini menegaskan orang yang beriman bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hadis dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya. Beliau mengatakan, kunna julusan inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh nadhara ilal qamari lailatal badri. Kemudian beliau melihat ke bulan lailatal badri pada saat malam purnama. Maka ngobrol bersama di luar ruangan diperbolehkan. Apalagi di sana ada kepentingan. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, Ama atau Nabi SAW bersabda, ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat hadzal qamar, bulan ini. Di situ ada kata kama, sebagaimana. Ada bentuk penyerupaan. Penyerupaan di sini adalah penyerupaan ar-ru'yah bir-ru'yah, cara melihat dengan cara melihat. Orang cara melihat seseorang besok di hari kiamat melihat Allah Subhanahu wa taala itu caranya sebagaimana mereka melihat bulan. Caranya, bukan rasanya. Kalau rasanya jelas beda. Tapi kalau cara melihatnya sama. Orang melihat bulan itu tidak ada istilah melihat bulan dengan desak-desakan. Enggak ada rebutan. Enggak ada istilah antri ingin melihat bulan, enggak ada. Semua manusia bisa melihat selama bulan ada di atasnya. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak merasakan kesulitan dalam melihatnya. Tidak desa-desaan, tidak rebutan, tidak antri dan seterusnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana caranya agar orang bisa ketemu Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat, dan ini yang lebih penting. Fa in istata'tum alla taghlibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Karena itu kalau kalian mampu untuk tidak ketinggalan melakukan salat sebelum terbit matahari, berarti salat apa? Subuh. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam matahari, salat asar. Faf'alu, lakukan, jaga baik-baik. Sebisa mungkin agar kalian bisa melihat wajah Allah besok di hari kiamat, jaga dua salat ini. Lakukan sebelum habis waktunya. Kemudian Jarir membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Thaha, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Sucikanlah dengan memuji nama Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Yang ayat ini berbicara tentang sholat asar, sholat subuh dan sholat asar. Sehingga hadis dan ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga dua sholat tersebut, subuh dan asar, yang ini merupakan sebab agar orang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat. Kemudian hadis yang lain adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, apa ini? Qala nasun. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, anara rabbana yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, apakah kita bisa melihat Allah pada hari kiamat? Dan pertanyaan ini tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kalau pertanyaan ini adalah pertanyaan yang syar'i. Karena pertanyaan dalam masalah akidah itu tidak semuanya dibenarkan. Ada bagian akidah yang hanya boleh kita imani. Bertanya dalam masalah itu sampai bisa dianggap sesat. Ya. Sahabat bertanya, apakah kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, hal tudaruna fi ru'yati syamsi fi dhahirati laysat fi sahabatin. Apakah kalian merasa kesulitan untuk bisa melihat matahari fi dhahirah, di panas yang terik ketika matahari di atas, laysat fi sahabatin, yang tidak ada awan? Orang kalau mau melihat matahari pas di atas, sulit enggak untuk melihatnya? Dalam arti apa? Harus ngantri, harus desak-desaan. Jawabannya, qalula, ya enggak sulit, gampang sekali, tinggal doa aja sudah melihat. Beliau tidak menjelaskan tentang masalah rasa, ya. Kalau kemudian orang suruh melihat matahari lama-lama ya sakit matanya. Namun yang beliau ingin jelaskan adalah bagaimana orang itu bisa melihat dengan mudah kepada matahari, sebagaimana besok di hari kiamat orang yang beriman bisa melihat Allah dengan mudah. Qala, kemudian bertanyalah, beliau bertanya lagi, hal tudaruna fi ru'yatil qamari lailatal badri laisa bi sahabatin. Apakah kalian kesulitan untuk melihat bulan pada malam purnama dan di sana tidak ada awan? Mereka menjawab tidak. Kemudian Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi la tudaruna fi ru'yatihi illa kama tudaruna fi ru'yati ahadihima. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, bahwasanya kalian tidak akan kesulitan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagaimana kalian tidak kesulitan melihat matahari dan bulan. Dan hadis ini bisa kita simpulkan menunjukkan ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Dari mana bentuknya? Bentuk ujiannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan la tudaruna fi ru'yati. Kalian tidak kesulitan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Berarti jaminan mereka masuk surga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Karena kalau hadis ini dibaca oleh orang kafir enggak ngefek. Orang kafir membaca hadis ini, seorang pastor di hadapan para pengikutnya, kalian tidak akan kesulitan melihat wajah Allah sebagaimana disabdakan oleh Muhammad, enggak ngefek. Berbeda ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan ini kepada para sahabat, karena kalian di sini maksudnya adalah para sahabat. Maka hadis-hadis seperti ini menunjukkan pujian Rasulullah SAW kepada mereka dan jaminan beliau kalau mereka masuk surga. Kemudian hadis yang lain adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan, kulna, kami bertanya, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah, apakah kita akan melihat Allah pada hari kiamat? Kemudian beliau bersabda atau beliau bertanya, hal tudaruna fi ru'yati syamsi wal qamar idza kanat sahwan, apakah kalian kesulitan melihat matahari dan bulan ketika cuaca cerah? Qulna la, kami katakan tidak. Kemudian beliau bersabda, fa innakum la tudaruna fi ru'yati rabbikum yauma idzin illa kama tudaruna fi ru'yatihima. Kalian tidak akan kesulitan untuk melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian tidak kesulitan melihat matahari dan bulan. Hadis dari Bukhari Muslim. Kemudian hadis yang lain, hadis dari Suhaib, idza dakhala ahlul jannati jannata, apabila penduduk surga telah masuk surga, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman menawarkan kepada mereka, turituna syai'an azitukum, apakah kalian menginginkan sesuatu yang aku tambahkan untuk kalian? Menunjukkan betapa sempurnanya nikmat surga. Sudah dikasih nikmat yang demikian banyak, masih ditawari mau minta apa? Mau minta tambahan apa? Maka apa kata penduduk surga? Karena mereka sudah merasakan saking nikmatnya, mereka mengatakan, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar, bukankah engkau telah menyelamatkan kami masuk surga dan menyelamatkan kami, atau bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Sudah selamat dari neraka saja itu merupakan nikmat yang luar biasa, apalagi setelah itu dikasih nikmat surga yang isinya luar biasa. Maka mereka tidak terpikir untuk mendapatkan kenikmatan tambahan. Fayakshiful hijab, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka tabir. Berarti ketika penduduk surga masuk surga pertama kalinya, mereka tidak langsung melihat Allah. Melihat Allah itu tambahan. Makanya tadi di ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan surga dan tambahannya. Sehingga bentuk tambahan ini diberikan di akhir. Fama u'tu syai'an ahabbu ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Maka tidak ada satupun kenikmatan yang diberikan kepada mereka, ahabbu ilaihim, yang lebih mereka cintai daripada kenikmatan melihat kepada Rabb mereka, kenikmatan melihat Allah azza wa jalla. Maka mereka lebih mencintai ziyadah, tambahan, dibandingkan nikmat yang mereka rasakan sebelumnya. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi dan yang lain. Kemudian yang lain adalah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fiha. Ada dua surga yang terbuat dari perak, bejana-bejananya dan isi-isi bejana itu terbuat dari perak. Wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fiha. Dan ada surga yang terbuat dari emas, bejananya dari emas, isinya juga dari emas. Wa ma bainal qaumi wa baina ayyanduru ila rabbihim illa ridaul kibriya. Tidak ada yang menghalangi penduduk surga dengan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali tabir al-kibriya. Ala wajhihi, yang menutupi wajah Allah, fi jannati adn, di surga adn. Adn di mana? Al-khuld, kekal. Kata adn artinya kekal, di surga yang kekal. Ketika tabir kibriya ini Allah singkap, maka penduduk surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hadis-hadis ini sangat banyak, karena itu diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah dan Al-Ajuri dalam kitabnya As-Syari'ah dengan sanad yang sahih dari Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Al-Qasim bin Salam ini siapa? Temannya Imam Ahmad. Beliau mengatakan ketika beliau mendengar hadis-hadis tentang masalah melihat Allah, kata beliau, hadi indana haqqun, semua hadis ini adalah benar bagi kami. Naqalahan nasu ba'duhum an ba'din, yang dinukil oleh masyarakat satu generasi ke generasi yang lain, dari generasi ke generasi berikutnya. Artinya hadis ini adalah hadis mutawatir, karena yang menukilnya tidak hanya satu dua orang tapi annas. Wa aqwalu ahli al-ilmi fi wujubi al-imani wa at-tasdiqi bi ru'yatil mu'minina li rabbihim yawm al-qiyamah aktsaru min an tuhsa. Kemudian masih pernyataan dari Abu Ubaid Al-Qasim, keterangan para ulama tentang wajibnya mengimani dan membenarkan orang yang beriman bisa melihat Allah pada hari kiamat, aktsaru min an tuhsa, sangat banyak sehingga tidak bisa kita sebutkan. Walihada qala al-mu'allif, karena itu Imam Ahmad mengatakan, mithlu ahadithi ru'ya kulliha wa inna di anil asma wastawhasha minhal mustami. Di antara hadis yang perlu kita imani, yang wajib kita imani adalah hadis-hadis tentang melihat Allah, meskipun yang kita dapatkan dari mendengar, meskipun menurut sebagian orang itu dianggap asing. Nah, kemudian siapa yang menganggap asing hadis itu? Yang menganggap asing adalah ahli bid'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah, yang mengingkari Allah bisa dilihat pada hari kiamat. Padahal ayat-ayat yang menjelaskan ini sangat tegas dan sangat jelas. Namun mereka awwaluha, mereka mentakwilnya. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan ar-ru'yah, melihat Allah di situ adalah ru'yatul ilmi, keyakinan, mengetahui. Mu'tazilah mengatakan, innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamar. Kalian melihat Allah sebagaimana tarawna al-qamar, maknanya adalah innakum ta'lamuna rabbakum, kalian mengetahui Allah, meyakini Allah, kama ta'lamuna hadzal qamar, sebagaimana kalian meyakini bulan ini, annahu qamar, kalau ini bulan bukan matahari. Nah, gitu. Itu keyakinan Mu'tazilah. Artinya kalian tidak ragu secara keyakinan, maka kalian akan meyakini adanya Rabb kalian besok di hari kiamat, sebagaimana kalian meyakini bulan ini adalah bulan bukan benda yang lain. Dan kata beliau, ini tafsir yang batil. Karena yang namanya keyakinan Allah itu ada pada hari kiamat dialami oleh semua manusia bila iskal, tanpa keraguan. Bahkan sampai orang-orang kafir sekalipun yang dulu waktu di dunia mengingkari keberadaan Allah, pada hari kiamat mereka menjadi beriman kepada Allah. Bagaimana tidak beriman? Bukti sudah ada di hadapan mereka. Sehingga kalau melihat di situ ditakwilkan atau diartikan dengan al-ilmu, dengan meyakini, maka tidak ada bedanya mukmin dan kafir, karena semua orang meyakini besok di hari kiamat Allah ada. Fa yakunu qaulul mu'tazila min bab tahsilul hasil. Sehingga pernyataan mu'tazila dalam hal ini adalah pernyataan termasuk dalam masalah tahsilul hasil. Sudah ada kok dinyatakan. Ya benar, yang namanya mengetahui Allah itu yang dialami oleh semua manusia. Kemudian dalil Mu'tazilah, bahasanya ru'ya itu maknanya adalah al-ilmu, firman Allah di surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kata taro di situ maknanya adalah alam ta'lam. Bukankah kalian tahu kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Karena kita tidak melihat kejadian Al-Fil. Tapi yang kita tahu kejadian itu berdasarkan keyakinan. Allah ceritakan dulu ada peristiwa seperti ini dan orang-orang meyakini. Orang-orang jahiliyah meyakini karena itu turun temurun cerita dari apa? Nenek moyang mereka, dari orang tua mereka, sehingga mereka pun meyakini. Maka ma'antara di sini adalah keyakinan. Bukankah kalian yakin dulu ada ashabul fil? Mereka tidak melihat. Nah, ini yang jadi dalil Mu'tazilah. Namun jawaban kita bahasanya ayat ini tidak bisa kemudian dijadikan dalil untuk semua kata ru'ya dalam Al-Qur'an. Karena taro di sini beda dengan ru'ya untuk melihat Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat. Mengingat banyaknya hadis yang sangat jelas sekali yang menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat dengan kasat mata. Sehingga tidak mungkin sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum taruna rabbakum kama taruna syamsa sahwan, kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat matahari di cuaca yang cerah, laisa tunaha sahabun, yang di sana tidak ada awan. Kita maknai dengan al-ilmu, kalian meyakini adanya Allah. Namun maksudnya adalah ar-ru'ya al-basariyah, melihat Allah secara kasat mata. Meskipun demikian, Mu'tazilah mengingkari Allah bisa dilihat sebagaimana mereka mengingkari Allah berada di atas arasy, Allah dan Allah berada di atas arasy. Maka mereka mengingkari Allah berada di atas langit, berada di atas arasy. Sementara Ahlussunnah mengimani al-ulu, Allah berada di atas arasy, dan mereka juga mengimani Allah bisa dilihat pada hari kiamat. Sementara di sana ada kelompok yang ketiga, yaitu Asy'ari. Asy'ari mudzabdzabun. Mereka pertengahan, tidak memihak ke Mu'tazilah dan tidak memihak ke Ahlussunnah. La ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka menginginkan dengan anggapan mereka bisa mengambil jalan tengah antara Mu'tazilah dengan Ahlussunnah. Maka mereka menjadi Ahlussunnah dalam masalah ru'yatullah. Asy'ari meyakini Allah bisa dilihat. Namun mereka bersama Mu'tazilah dalam mengingkari Allah berada di atas arasy. Nah, sekarang bingung mereka. Allah bisa dilihat, tapi Allah tidak di atas. Terus nanti orang itu melihat ke arah mana? Ketika orang itu melihat Allah, itu melihat ke atas, ke bawah, ke kanan atau ke kiri? Karena mereka mengingkari adanya jihad, adanya arah bagi Allah. Allah tidak di atas dan Allah tidak di kanan kiri atau tidak di depan di belakang. Mereka meyakini Allah bisa dilihat pada hari kiamat sebagaimana Ahlussunnah, namun mereka mengingkari Allah berada di atas. Maka mereka sama dengan Mu'tazilah dalam masalah ini. Sehingga mereka mengatakan dengan satu pernyataan yang sangat mengherankan yang tidak bisa diterima oleh akal. Kata mereka, Allahu yura la fi jiha. Pokoknya Allah bisa dilihat, namun ke arah mana orang melihat, enggak ada arahnya. Pokoknya tiba-tiba orang bisa melihat Allah. Kalau kita terima hal ini, tiba-tiba orang bisa melihat Allah, wajah berada di mana? Di depan, gitu ya. Berarti kan di depannya dia melihat Allah, ada arah. Fala yura min fawqin. Tidak dilihat ke arah atas, ke depan, ke belakang, ke kanan maupun ke kiri. Sehingga mereka kebingungan dalam menetapkan hal ini. Dan semua akidah yang tidak bersumber dari Ahlussunnah akan menghasilkan akidah membingungkan berikutnya. salah satu akidah Asy'ari itu mengingkari adanya sebab. Apapun yang terjadi di alam ini, ya pokoknya Allah ciptakan tanpa ada sebab, tanpa ada hikmah. Sehingga mereka kebingungan ketika bahas fikih tentang masalah ilah. Ya. Tentang masalah ilah. Khomer itu haram. Ilahnya apa? Bagi Asy'ari ditolak mentah-mentah. Meskipun mereka paham ilahnya adalah memabukkan. Meskipun dalam hal yang sama mereka melakukan kias. Khomer haram karena memabukkan, maka semua benda yang memabukkan, narkoba maupun yang lainnya juga haram, disamakan dengan khomer. Tapi kata mereka ilahnya bukan memabukkan, karena ilahnya Allah haramkan. Karena itu Ar-Razi, Fakhrul Razi, salah satu tokoh Asy'ariyah, ketika menjelaskan masalah ilah itu sulitnya luar biasa. Karena mereka mau menolak ilah, yang itu bagian dari akidah Asy'ariyah, menolak adanya hikmah dalam masalah hukum. Hukum itu tidak ada hikmahnya. Pokoknya hukum jadi ada dan tidak ada, tidak perlu kita pikirkan hikmahnya. Sehingga ketika membahas masalah ilah itu mereka kesulitan menerapkan. Karena itu semua akidah yang batil, akidah yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, akan melahirkan akidah mengumumkan berikutnya. Kemudian di sini Ahlu Sunnah mengingkari orang-orang Asy'ari, dan mereka mengatakan, menggelari Asy'ari sebagai Al-Khuntha, sebagaimana apa, banci. Namanya khunsa itu tidak perempuan dan tidak laki-laki. Maka Asy'ariyah dalam masalah ini bukan termasuk Ahlus Sunnah dan bukan termasuk Mu'tazilah. Mereka menginginkan menjadi Mu'tazilah, mengingkari Allah berada di atas, dan mereka menginginkan menjadi Ahlus Sunnah, mengimani Allah bisa dilihat. Namun mereka tidak mampu untuk menggabungkan dua keyakinan ini, sehingga mereka membuat satu dalil yang sangat membingungkan. Kata mereka, bagaimana bisa digambarkan orang itu melihat Allah tanpa arah? Qalu indana dalil, kita punya dalil. Itu mungkin melihat tanpa arah. Seperti orang yang melihat wajahnya di kaca. Melihat wajahnya di kaca. Saya melihat wajahku. Di mana wajahmu? Wajahmu kan di sini, tapi saya melihat di sana. Berarti arahnya kemana? Enggak karuan. Fa innahu yara wajhahu bila jiha. Orang ini melihat wajahnya tanpa arah. Maka kata Syekh Ar-Rajihi, hadza talaffuz. Ini kan cuma permainan saja. Karena sekalipun orang melihat di kaca, la yara fil mir'ah illa khayala suratihi. Dia tidak melihat wajahnya di kaca kecuali bayang-bayang wajahnya yang berada di cermin. Meskipun demikian, itu kan tetap ada arahnya. Sehingga dalil yang mereka gunakan adalah dalil yang tidak benar. Kemudian paragraf 2 yang terakhir, ini kesimpulan. Akidah yang benar adalah akidah Ahlus Sunnah. Allah bisa dilihat, dan konsekuensinya kita harus mengimani Allah berada di atas, yang terpisah dari makhluknya. Karena tidak mungkin kita melihat Allah di depan, apalagi di belakang, apalagi di bawah. Namanya melihat, pasti ada arah kemana kita melihat, dan Allah berada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.